بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله dan bersama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama pula lagi pada malam ini dalam siri kuliah bulanan sekitar Kuala Kemaman ini. Dan insyaallah kita sambung pada malam ini kitab perukunan. Ada orang yang bawa kitab tu, ada tak muka surat berapa? Muka surat 6. Baik, baris yang ketiga muka 6 daripada bawah. Jadi kita harap inilah kuliah yang terakhir di Bukit Kuang. Kita diperintah oleh Barisan Nasional. Nah, kata pengarang rahimahullah ta'ala, syahdan. Syahdan makna ambil saksi olehmu. Makna dengar boleh. Dimaafkan daripada najis itu bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya seperti kumbang. Jangan baca kambing. Nah, dan semut dan cicak dan lalat dan barang sebagainya. Maka jika termasuk suatu daripada bangkai binatang yang tersebut itu ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah atau benda yang cair, maka tiadalah najis air itu atau benda yang cair, melainkan jika ada ia air yang sedikit berubah atau disengaja memasukkan bangkai itu ke dalam air, menajislah ia air yang tak sampai 2 kolah. Dia kata ingat, kadang-kadang masalah ni kita keliru. Neh, air yang sedikit. Air sedikit maknanya air yang tak sampai 2 kolah. 2 kolah ni banyak mana kak? 2 kolah ni lebih kurang selegeh minyak tak? Haa, gitu lah. Kalau kurang mudah nampak. Neh, haa, mudah-mudah nampak. Selegeh minyak tak tu lah 2 kolah. Jadi kurang daripada tu, kurang daripada 2 kolah, kurang daripada 2 selegeh minyak tan, dia panggil air sedikit. Dalam masa bersuci dia ada air sedikit, air banyak. Banyak lebih pada 2 kolah. Nah, jadi kalau kurang tu masuk najis yang bangkainya tak mengalir darah, maka dimaaf. Contohnya semut. Ya, semut masuk dalam air kopi kita. Semut masuk dalam air dalam baldi kita. Air baldi kita tak sampai 2 kolah. Tak. Haa, melainkan baldi kita 4 surah berdia tu lain lah. Nah, baldi dia cek lah. Jadi jatuh semut. Semut ni benapa kak? Binatang yang tidak ada darah mengalir. Nah, kata setengah ulama, semut, kabut, apa benda ni, serangga-serangga lagu tu, binatang yang tiada darah. Ni pendapat yang paling kuat. Binatang yang tak ada darah mengalir sebenarnya macam cicak. Cicak dia ada darah, tapi bila kita kerak gitu, nah, dia ada tubik darah, hanya duduk pada dagingnya sahaja. Nah, apa? Jadi cicak ni benda darah, binatang yang ada darah tapi tidak mengalir. Nah, jadi kita ambil serangga tu. Serangga masuk dari dalam air kita. Hidup atau mati tidak menajiskan air kita, melainkan apa benda ni kita sengaja masukkan semut dalam air. Nah, ini berlaku dalam air, dalam kuah gula, dalam makanan. Biasalah. Nah, pasal semut ni memang dia jenis nupang orang. Dia tu suku semut. Nah, dia suku ramai-ramai. Dah, dia masuk dengan sikit attack. Nah, ada macam-macam semut. Nah, semut jenis lautan memang tak capung orang. Nah, capung orang ni, jadi bila bergaul dengan kita, maka syarak memberi keringanan kepada dia. Syarak beri keringanan. Kalau cetak lah pun. Jadi bila masuklah semut dalam air kopi kita, dia panggil tidak menajiskan. Walaupun bakar hidup tak masuk lah. Binatang hidup tak masuk lagi. Binatang mampu ni bakar. Nah, jadi bangkai yang binatang yang ada darah mengalir saja barulah menajiskan air kopi kita, air dalam baldi kita, air sigar kita, air dalam tong kita jual air soya, air tebu, masuk bakar semua, masuk bakar kabur. Nah, dah kira kabur jenis apa? Kabur tanduk, kabur oksor tu, kabur ni haa, kabur gajah, tak nakut korang tu, tak tak kabur ni, kabur hadari. Dan tak kira lah kabur apa jenis serangga, maka kita buang serangga tu daripada botong air tebu, daripada air sirap, daripada air kopi, air tu boleh minum. Nah, sebagaimana lalat. Yang menajiskan benda hidup dimasuk dalam air kita hanyalah dua spesies, anjing dan babi. Hak ni dia hidup, dimasuk dalam jalan-jalan berzi kita, jadi najis air tu. Babi pun kira dengan anjing juga. Nampak? Ha, dia gitu. Lain-lain binatang hak hidup, tak ada masalah. Ni? Ha, tapi kita cerita hak mati tu. Biar nampak sesa. Maknanya bangkai. Ni? Ha, kalau bangkai lain. Hanya dua, bangkai serangga dan bangkai binatang yang tak ada darahnya mengalir. Hak ni masuk. Van Fleet TAG 155 minta alih kat lawang, kat laluan, kat lawang dah. TAG 155 minta alih sekat laluan, alih sikit jangan balik. Baik, kita balik semula cerita ni. Kita nak pergi faham. Kita tengok dalam kuah gula kita ada semut, mampu dah. Kalau hidup, tak menajiskan. Hanya dua binatang. Kalau hidup, masuk dalam gula, masuk dalam air kita, menajiskan. Iaitu anjing dan babi. Hak lain datang hidup, masuk tak ada masalah. Jadi kita nak cerita hak mapuh dulu. Kalau mapuh menjadi bakar dah, dua jenis binatang dimaaf. Iaitulah, yang pertamanya semut, serangga-serangga. Yang kedua, binatang yang ada darah tapi jenis cek. Peti cicak, tak mengalir darah dia. Dimaafkan juga. Hak lain daripada tu, tak boleh. Nah, kita tengok dalam bakar, dalam kolam air melu kita ada bakar kambing. Oh, dah boleh. Nah, awak misal. Nah, awak misal. Dah kolam besar. Nah, dia ni besar-besar orang awak tepi jalan. Durian besar. Kolam besar. Nah, tadi tengok helikopter dacing. Kau tengok ni. Cabut kipas. Bahan ni sibuk. Faham ni, nak terbang kau ni. Jadi dia buat matahari ni kata yapin apa. Baik, maknanya kalau semut masuk di dalam kuah gula, buang semut. Masuk kemuk masuk dalam air kopi, buang semut. Kita buang air kopi lah. Kita buang air kopi. Kita rambut dah minum dah, rambut. Nah, ada rambut dalam. Rambut. Oh, wekeng. Tahajud 18 tahun dah bangun kali. Nabi pesan kita kalau lalat masuk rendang, dia tergelang 20 sayap. Sebab salah satu sayap ni ada racun, salah satu dia obat. Kadang-kadang belah kanan racun, belah kiri obat. Kadang-kadang belah kiri racun, belah kanan obat. Jadi bila jatuh sayap, jatuh lalat, biasanya dia tenggel sebelah. Sebelah hari terakak. Maka kita rendang biar tergelang dua-dua. Kemudian buang lalat, minum air. Nabi ajar gitu. Nah, kita selang juga, lepas tu buang air-air. Nak selang nak buat apa dia. Nah, dia kan? Dia kata sunnah Nabi. Selang lalat, lepas tu bium buang. Kolek-kolek tu. Nah, maknanya tak salah. Dah tak mau minum, tak apa dah. Dah tak tergamak. Tapi, bila tergelang dah penawar dia, maknanya mampulah. Maka, tidak lagi sakit perut dan sebagainya. Datang lain, Nabi tak sebut. Tak ada racun. Pada saya, lalat ni dia racun sebelah. Tapi racun lalat ni tak mati minum. Kajian daripada para tabib, cuma kadang-kadang jadi sakit perut. Nah, kadang-kadang jadi mulas betul-betul. Jadi baik pada dadak langsung. Jadi tergelangkan sebelah saya. Gitu. Kalau cicak, cicak dimaafkan juga. Seperti cicak, lalat, apa? Cicak maaf. Dan binatang cek yang kalau dia terluka kaki dia, darah tak mengalir. Jadi kalau kita tengah-tengah makan pengat jagung, mengenai igu separuh, dia dah cebok tengok cicok duduk dalam sudu mati lama lah. Jadi dah ayah buang lah pengat jagung tu, buang cicok. Pengat jagung tu boleh makan lagi. Dah? Ha, dak tergamak. Dak tergamak ya kau puang makan. Bila tahu. Dah yang sabar dia. Ha. Kau pada tak boleh bang. Ha, buang ambil ah ayam separuh. Ha dak. Ha. Dah kita bahan dah bukan kicau ya lama-lama kicau. Lagi kereta kancil CBN 1463 minta alih juga sedikit saja kerana mengganggu laluan nak tubik. Jika tak alih akan diangkat dengan krim. CBN 1463. Nah, CBN 1463 alih sikit lah. Beri pinjam payung alih sikit. Dulu payung seorang nak pergi kat kereta. Nah. Jadi kalau binatang hidup, dua saja binatang yang masuk di dalam kuah gula kita dimaaf. Iaitu anjing dan babi. Masih hidup nak anjing masuk dalam beledi kita. Kaki dia, telinga dia, hidung dia, perut dia. Anjing dan babi kena bercuah air tu. Kalau air tu sedikit. Kalau banyak, kalau berubah barulah buang. Dan Nabi kata, "Iza walakal kalbu fi ina'i ahadikum fasiluhu sab'an." Dalam hadis lain, "Fa'ariku." Bila datang seekor anjing, dia pun jilat air dalam beledi kamu. Minum air dahaga. Tidak ada air dalam beledi. Maka air tu Nabi kata, "Ariku, cuah." Dan baldi itu fafsilu husama'a, basuh 7 kali baldi itu. Nah, binatang hidup, dia hidup ke anjing. Nah, dia minum air dalam kah kita, kena cuah dah. Nah, dia lagu tu. Hinanya Tuhan buat anjing, nak uji kita. Tapi hina pun anjing, tak masuk neraka. Nah, orang musnah neraka ni, set-set lawan Islam. Set-set rombok masjid, hina macam anjing dia tu. Nah, hina-hina anjing, cuma setakat Nabi Murallazah. Tak masuk neraka. Manusia masuk neraka. Mati roh jadi atu. Nah, pasal lawan Islam. Mendustakan hukum syarak. Persendakan hudud. Ha, ni balik awal. Ha, ni hina balik anjing. Nah. Ha. Jadi kalau lain daripada anjing dan babi masuk di dalam kuah gula kita. Masuk di dalam air kita. Masuk dalam air mutlak kita. Masuk dalam kolah kita. Dia keluar dalam keadaan hidup. Tidak menajiskan. Melainkan dia mati. Seperti maknanya kucing. Kucing ni dia masuk dalam kolah kita. Nah, dia mandilah kolah dia putu bik. Air kolah tidak jadi mutan najis. Boleh mandi junub, boleh masuk berok masuk kucing, boleh ambil wuduk bukan dia mandi. Nah, tapi anjing dan babi tadi dia celup tangan air, buang semua. Jika kalau air itu sedikit. Kalau air banyak dia gagah. Nabi sebut dalam hadis iza walal ma kullataini lam yahmilil khabasa au kama qala. Bila air tu Nabi kata cukup 2 kolah ataupun lebih, maka dia kuat menolak najis-najis. Ha, dia gagah pasal banyak. Ha, jadi kalau binatang hidup, lain pada anjing dan babi, celung dalam kuah gula kita, tak payah buah, tak payah cuah lah kuah gula. Nah, ha, kita tengah makan-makan kucing, kan? Dia main apa tamis, dia kucing. Nah, ha, jalan-jalan-jalan, celup dalam mananya, pengak-pengak ni, bubur pulut hitam kita. Nah, ha, bukan kaki kucingnya, kita ambil kucingnya lagi, bubur pulut hitam tak lagi. Tak ada masalah. Nah, ha. Binatang gitu juga. Kalau dia mati luar, tak ada masalah. Kalau mati dalam tu, tak boleh. Kalau binatang, so. Dah macam katak tu, dah darah mengalir. Katak minyak, so. Nah, darah mengalir tu. Nah, ha, jadi kalau dia masuk, dia jatuh di dalam apa benda ni. Dalam apa benda, dalam kita buat bubur surga. Jatuh dalam bubur surga, tengok kucar. Nah, ha, tengok, katak. Bapak katak. Nah, ha, jadi waktu tubik katak tu, tak apa lah tu. Tubik tu, makul luar katak. Nah, mati luar. Nah, jadi bubur surga tak lagi. Pasal dia mati luar. Dan kalau mati dalam tu, najis. Pasal dia menatang yang darah mengalir. Ha, nampak tak? Ha, nampak tak apa? Atau benda yang cair. Benda yang cair macam ibu sirat lah. Ibu sirat, benda-benda yang bukan air mutlak. Tak ada masalah. Nah, ha, tapi buang semut. Dan kalau kita sengaja buh, mutan najis. Air itu kalau tak sapa dua kolah. Lagu mana sengaja pun ambil ibu kan ubuh. Tapi kalau kita ubuh tu hak hidup. Kita ubuh tak mampu. Tubik mula hidup. Ha, tak najis. Najis tu kerana bangkai yang kita letak. Nah. Dari tadi kata tak najis bakal. Apa bezanya? Bezanya bila kita ubuh. Syarak tak beri kemaafan. Ada pun hak dia masuk diri. Payah kita nak jaga. Semua memang masuk. Lagu-lagu masuk lagu hari. Payah nak jaga. Bila payah nak jaga. Maka dilonggarkan hukum. Iaitu dipanggil najis yang dimaaf. Tengok ada semut dalam air kopi, buang. Najis juga. Najis yang dimaaf. Neh? Anda kita sengaja ubuh, sengaja ubuh, tidak dimaaf lagi. Kerana kita yang buat lagu tu. Sengaja ubuh ni gini. Kita bubuh air panas. Kita pun nak buat air lah. Kucai kopi kan, markah. Nah. Dia cakap, cabut gula, tengok di gula tu ada bakar semut. Hari lagi, ha, kita ubah juga pucat. Maka itu kita sengaja menyajiskan air. Nah, ha, tapi kalau dia duduk dalam, kita dah sedar kita ubah air, dia mampu dalam ni. Ha, tu dia yang duduk dalam ni, siapa suruh masuk. Nah, hari ni kita tengok dah ada ke, malah nak buang, malah nak pisah. Nak buh juga hak di gula tu dalam senduk tu nampak dah semua buh juga dia mampu lah tu tak maaf tak ada maaf pasal perbuatan kita neh haa situ beza pasal ini suatu pasal pada menyatakan akan najis dan menghilangkan akan dia ketahui oleh Muhaid Talib bahawasanya makna najis pada syarak iaitu cemar yang menegahkan sah semayang pada pihak tiada dimaafkan akan dia. Najih ni benda apa? Najih ni maksudnya benda kotor yang kalau dia ada pada kita, maka dia boleh mencegah daripada sahnya ibadat. Ada ibadat yang tak syarat kena suci daripada najis. Ada ibadat yang syarat suci daripada najis. Umpama ibadat yang mesti suci daripada najis, iaitulah tawaf dan sembahyang lima waktu. Paling banyak kita buat sembahyang lima waktu. Jadi syarat kena suci daripada najis. Nah, ha, jadi kalau ada dia, maka tidak sah semayang walaupun cukup segala rukun dengan rokok, dengan sujud, dengan fedihah, dengan salam comel no dah. Nah, tetapi ada najis pada badan atau pakaian, maka tidak sah. Ha, itu panggil najis. Tapi kalau benda itu kotor juga, dia ada pada tubuh, ada pakaian, kita semayang sah. Ha, itu panggil bukan najis, dia panggil kotoran. Nampak tak? Jadi tiap-tiap kotoran tidak mesti najis, tetapi tiap-tiap najis sudah tentu kotoran. Ha, dia kaedah dia gitu. Neh, tak mesti najis, tak mesti benda kotor tu najis, tapi kalau benda najis, semenanglah biasanya benda kotor. Nah, ha dia gitu. Ha. Dah ada benda apa yang kotor tak najis? Air liur? Air liur kotor. Nah, ha tetapi tak najis. Neh, ha tak najis. Jadi air liur ni leh kan? Di semayang alih ni alih banyak lah habis lah jubah berjaru tu imam faham ni alih dia waktu bapu nyakit ni alih liu nak bini jadi pula baju pun sah semayang bapu sah dah liu kotor kan tahu dah dia bukan najis maka tidak ada manik yang menghalang daripada sah tak. Cuma sunnah, bila kita keadaan sebelum semayang ada kotoran, kita bersih dulu. Walaupun kotoran itu tidak mencegah daripada sah semayang. Nah, biar bersih. Air liur ni, bila dikatakan kotor, apabila dia keluar daripada mulut. Haa, dia gitu pula hukum ni. Selama duduk dalam mulut, bersih. Bila keluar, kotor. Nah, jatuh tasmi air liur, kotor. Nah, tak percaya? Gila. Kau tak minum kotor. Kau dalam mulut, tak apa. Dalam mulut lagi tak tubik luar tak dikatakan mustazharah benda yang kotor. Yang kata mustazharah benda kotor ni bila air telah keluar daripada mulut. Selama dalam mulut tak kotor. Sebab tu kalau kita ripung air dia kita daripada garik ni sampai ke subuh. Nah, noh air dua-dua temolok ni gitu. Ha, lepas subuh kita betulang. Gok tak ada masalah. Pasal dia tak kotor. Tubik luar kotor. Nah, walaupun kita buat tempat bersih, tetap menjadi kotor. Tak tahu kata-kata kaya atas ni. Nah, kata kita pula pinggang kotor. Dia masih nak ludah tu, ludah lah pinggang. Masa nak ludah, ludah lah pinggang. Ludah lah kolej. Tetap kotor walaupun bekas kolej itu daripada mah, dia tetap menjadi kotor. Apa kotor? Sebab dia telah berpisah daripada mulut. Ha, tu. Nak kena air liu. Jaruh air liu. Nah, duduk dalam mulut tak ada hal. Lagi duduk dalam mulut, 4 tahun tak berkemang. Nah, tapi waktu bit luar walaupun bubuh dalam kolej kami, kita bubuh kayak. Lepas tu buah batu nak tarik pula, minum semula tak boleh. Dah. Ha. Kemar mulut dengar. Lagi nak makan tak lalu ni. Aduh. Bermula najis itu terbahagi kepada tiga bahagi. Pertama najis mughalladhah namanya, iaitu anjing dan babi dan barang yang jadi ia pada masalah suatu daripada keduanya anjing dan babi. Sebab tu ni fardu'ain ni banyakkan kita randadah. Tak, biarlah buat ulangan ingatan. Nah, ha, dia kata, aku anda dapat ni. Biarlah anda ada pun buat ulangan. Orang hadap anda lagi boleh belajar. Nah, orang ingat tak ingat boleh ingat. Naji terbagi tiga. Yang pertama, mughallazah. Sebab apa dia panggil mughallazah? Eh? Mughallazah ni bahasa Arab. Melayu panggil berat. Ha, najis berat. Berat nanang. Nah, ha, tapi najis ni tak berat nanang najis ni. Dia berat tujuh-tujuh. Pasal basuh tujuh kali. Nah, iaitu mughallazah bahasa Arab. Daripada tasrif. Ghallazah yughallizu taghlizan. Fahuwa mughallizan. Wazaka mughallazan. Mughallazah. Nah, mughallazatan mu'annas. Mughallazah. Maknanya benda yang diberat. Apa berat? Babi tu berat. Kalau timbang. Dah. Perbuatan syarak suruh kita basuh tu berat pada orang lain. Siapa kena bersih dulu najis dia. Baru lepas tu baru kena basuh 6 kali dengan air mutlak. Kena sekali dengan air tanah. Maknanya berat lah sikit pada orang lain. Nah. Apa panggil mughallazah? Bukan berat siapa kita tak mampu nak buat. Berat nisbah pada orang yang nyang. Kami janji lain basuh dengan air. Tanggap padang dah. Nah, tapi dia berat, kena cari air tanah. Kena campur biar jadi keruh. Basuh pulak bilah dengan 6 kali air pulak. Dia panggil diberatkan perbuatan sucinya itu. Ha, dia faham mughallazah makna yang diberatkan. Nah, ha. Apa dia mughallazah ni? Dua saja spesies. Anjing dan babi. Nah, segala jenis anjing. Tapi anjing darat. Babi pun babi darat. Tak termasuk orang laut. Ha, anjing laut. Anjing laut kan? Anjing laut bukan najis. Dia apa yang panggil anjing laut? Dia tak kerti nak buang nama muka macam anjing, buang anjing laut. Ha, tak? Dia senang. Dia orang Melayu senang. Dia tengok satu menatang, dia tengok, benda apa ni? Nak buang nama, dia tak kerti tengok. Oh, muka macam anjing. Anjing laut. Ha, ni senang. Nah, dia tengok macam, tak kerti tengok. Oh, macam singa. Singa laut. Ada tak singa laut? Ada? Nah, singa laut. Ada? Kalau duduk main tu. Dalam tempat tunjukkan tu kan? Singa laut. Dia tengok gelolek-gelolek di air tu besar lah. Nah, tapi ada tali macam gajah. Gajah minyak. Faham tak? Haa, ni pasir minyak. Ini gajah minyak pun nama. Dia pakai kira gitulah. Macam dulu-dulu kan. Nah, kalau beranak dah hitam budak tu. Dah nama benda ni. Pulih kata. Nama hitam. Yang dia, dia hitam dah. Bina nama hitam. Lepas tu anak tu hitam pun nama putih. Nah, haa. 10,000 orang panggil. 10,000 kali putih lah budak tu. Ni kan nama hitam pun nama budak kulit hitam ni nama hitam lah dah. Kalau tu dulu-dulu lah. Haa. Puan nama putih. Nama dia budak, nama putih. Haa. Nama-nama jadi putih sungguh. Haa. Ni hitam pun nama. Pula pun nama punya tak pun nama dada. Haa. Haa. Dia begitu. Jadi tengok. Oh, muka macam anjing yang di laut. Nah, haa. Jumpa muka macam jekek-jekek laut. Haa. Ya, aduh. Haa. Aduh, tak mau sebut kan saya nak sebut. Nah, bukan sini, Pak Pianu. Jadi, anjing darat tu lah. Segala jenis anjing. Anjing darat lah. Anjing liar, anjing jinak. Nah, anjing separuh liar. Tak kira. Anjing pulih. Anjing yang jaga kebun. Anjing-anjing yang jaga lembu ternakan. Anjing yang jaga rumah. Jaga gudang. Anjing jamek. Anjing cung. Anjing tak comel, anjing uduh, anjing bekeh, anjing tak bekeh, anjing yang bulu keriting, rambut sebat, kepala pas pergi, tak kira. Semua jenis anjing, najis mughallazah belaka. Termasuk anjing yang orang Islam boleh bela. Eh, orang Islam boleh bela anjing? Boleh, eh? Apa dah boleh bela? Nah, apa pula dah boleh bela anjing? Tapi dia ada cara dia. Nah, dia ada cara. Yang pertama sekali, anjing buruan boleh bela. Nah, Nabi kata manir tana kalban illa kalba ghanamin au saidin. Yaqusu min ajrihi qiratun au kama qala, barang siapa yang membeli anjing selain daripada anjing yang dibenarkan. Nah, seperti anjing buruan, anjing ternakan, anjing jaga harta. Anjing yang ada tujuan lah. Maka dia akan kurang pahala sehari satu kirok. Kurang pahala dia. Nah, satu kirok ni besar bukit kurang. Pahala dia. Nah, maknanya dalam hadis ni, anjing buruan boleh ke? Soiting anjing buruan. Nah, anjing buruan. Anjing buruan lagu mana? Anjing buruan ni, kita bawa, kita latih dulu dia. Kita bawa wagi buru. Masuk dalam hutan. Nah, kacir pun nitah. Kita kata jauh. Dia pun jauh. Dia jauh. Dia takak, kita sembelih boleh. Anjing tu anjing buruan. Ataupun dia takak tu dia, dia bunuh. Kacir tu mampu kan? Tak payah sembelih boleh makan. Abang tak tahu. Nah. Yang tak boleh makannya, dia jauh kita tak suruh. Tak suruh. Nah, makna tu makanan dia. Sebab tu kalau mu'allamah dalam Quran kata, nah, anjing yang terlatih, dia kita suruh baru jauh. Nitah lagu mana pun tak jauh. Hak tu baru boleh makan. Tapi kalau kita tak suruh. Nah, kita tak, kita baru masuk bigarok baru. Nah, nitah pun jauh jalan tu dah boleh makan. Walaupun bapak usul tadi pun dikira makanan anjing tersebut. Tu keadaan. Jarang nampak kita ni dah. Dia dah mesti anjing lah, rimah pun boleh. Nah, tapi rimah jarang guna untuk buruk. Nah, ada orang buat tapi tuang ni tak balik-balik. Nah, biasa guna anjing lah. Nah. Jadi itu anjing buruan. Nah, dia tekor atau tekor beri rusa atau tekor kijang ke apa, mati lah. Bila kita yang lepas dengan bismillah boleh makan. Itulah sembelihan syada syarok. Sebab sembelihan pada syarok tiga cara. Pertama, kita sembelih dengan tangan. Nah, yang kedua, putu orang-orang putu halkum. Yang kedua, pakar tikam. Yang ketiga, anjing ataupun binatang beruang mematikan dia. Ha, tiga ni dipanggil sembelihan pada syarok. Orang tak dia dengar, mungkin kata, mana gini? Tu gedok je ni. Nah, itulah. Asal duduk-duduk ragu-ragu lah. Nah, benda ni dengan ijma' ulama'. Binatang kita nak sembelih. Nah, dia ada dua perkara, dua kategori binatang hak kita nak sembelih. Yang pertama ulama fiqh dikata namanya maqdur alaih. Yang kedua ghairul maqduri alaih. Tu kena faham dia ni. Maqdur alaih ni benda. Maqdur alaih ni binatang yang kalau kita boleh sembelih pada tekak dia. Iaitu segala binatang yang kita boleh perbah, kita boleh pegang. Nah, itu makdur alaih wajib kutu hulkum dan orang mereka. Itu kalau makdur alaih, faham? Dengan pisau yang tajam. Nah, macam ayam. Ayam kita boleh tak pegang batu gorok kok ni? Boleh tak? Boleh lah. Lembu boleh tak? Berubah tak? Maka tak dapat cara lain. Tak boleh pakai tikam. Tak boleh panggil anjing suruh kekoh. Mesti kena guna pisau atau parang yang tajam. Kutu orang mereka. Dan kutu hulkum dia. Lagu tu. Yang kedua, binatang ghairul maqdur alaih. Yang kita tidak ada kuasa atas dia. Iaitu binatang dia yang tak boleh kita nak tangkap dia. Nah, macam kata rusa. Rusa ni kita jerak tak boleh. Kita nak tembak tak kena pandangnya mengelok. Maka hak lagu ni lari sama, boleh kita guna senjata tajam. Nah, kita melembing, panah ke kita baling tu niat sembelih. Niat sembelih. Boleh makan kalau mati. Kalau tak mati, wajib kena sembelih. Apa? Bila dia tak mati, kena tak apa. Dari jalan dah, maka dia bertukar daripada warun makhdur kepada makhdur alaih. Apa lagi? Tadi, tidak kita tak mampu dah. Dah kena pergi atap, kena tak apa. Dari jalan dah. Bila jalan, kita boleh pegang gawat tekak. Bila boleh pegang gawat tekak, haram lagi kita cocok dengan benda tajam, maka wajib sembelih putuh hukum dan orang-orang. Faham lagi? Apa tu? Walaupun binatang tu binatang yang asalnya jina. Asal makdur alaih. Dia boleh jadi ghairul makdur alaih. Macam lembu baru ni orang nak rebang ni terganu. Lari lembu takutan. Tak apa kita, tak ada lagi semula depan kawan-kawan dia. Nabi khabar, jangan semula depan-depan lembu. Nah, ni semula ni. Depan lembu. Dembu lah yang tak semula lagi. Jangan win apa. Kalau tak nak alih pun peleru. Linjung gitu. Kita jok. Pasal pisah jangan masuk depan lembu. Kita asal depan lembu berani tu. Nah, di depan lembu, tak ada. Mau masak ni, dah ni. Lembu pun bunyi, bang, dah reti basa tu. Nah, kan Nabi ajar tak baik buat kerja. Walaupun tak dosa, tapi makro. Jadi kawan ni tengok dah, boing mulut-mulut mata belalok. Nah, wah ni gini jadi, ya kiki. Lambu ni lagi. Tiga uti kapung, jauh juga. Dah bila nak boleh masuk bawah aku ni. Dengar masuk bawah jemaah-jemaah kaya orang ni habis. Dengan seluruh lalang di tanduk lembu. Macam-macam macam. Dengar baju lalang lekat habis. Duk kejar juga nak semula. Nah, ha, bila kalau tangga tu dah ambil benda tajam. Baling bila mati boleh makan. Nampak? Mati boleh makan. Tapi benda tajam jangan bahang elastik. Haa, mati dah boleh. Tangga batu bapak tak pala kambing. Tak boleh, nyandor kami. Ngocak apa lalu. Tak boleh. Nah, benda yang tajam. Nah, ha, sama macam kubang masuk dalam. Dalam lubang, dalam telaga. Pala di bawah. Tunggu mampu, tak mampu, boleh tak apa tak nak kat gua ni. Ikan benda tajam, niat semula, boleh makan. Kau naik. Nampak? Tak teramuk, bagi dia anu, kita makan. Tak ada masalah. Nah, ha, dia benda boleh makan. Nah, ha, gitu. Tapi kalau kita main-main senjata, main-main senjata lah. Main belakang-belakang pisau, belakang golok di pokok. Lepas tu ni tak rusak ni. Dah lihat kan. Haa, masalah ni asmelih. Dia main belakang kan. Cuma dia teh belakang pisau. Nah, ni tak napu ke kaca kena. Mampu. Dah lihat kan. Nah, dia nak niat asmelih. Nah, habis. Jadi kita cerita banjir tu, kita kait sikit. Tak apa tau. Anjing segala jenis anjing termasuk anjing liar, anjing hutang, anjing serigala. Nah. Ha. Najis lagu mana tu? Tubuh badan dia semua najis. Nah. Air liur dia najis, tahi dia najis, susu dia najis, air kencing dia najis, bulu dia najis, semuanya najis. Tetapi kalau tak lekat di tangan kita, di pakaian kita, tak ada masalah. Maknanya kalau anjing tu mana kering, kita pun kering tidak rasa, dia pun tepuh kaki kita. Nah, maka tidaklah jadi najis kaki kita, tak wajib basuh. Nah, pasal krim. Manakan tangan kita basuh, kita pun pegang pada anjing itu, kaki anjing, lekatlah. Apa yang ada pada tubuh anjing, lekat di tangan kita, situlah jadi najisnya. Nah, begitu. Babi pun gitu juga, babi darat tu lah. Sama ada babi Cina makan pun. Babi merah tu. Nah, ataupun babi hutang. Nah, makan juga, tapi orang tak beluk tu. Nah, rajin nitang malang-malang kan. Nah, babi hutang. Itu najis belaka. Haram belaka tu. Jangan jual ke orang kapi. Dan orang kapi boleh makan kan? Hei, mana boleh makan orang kapi? Siapa kata orang kapi boleh makan babi? Tak boleh. Dia kata boleh. Orang kapi haram makan makanan haram. Tak boleh. Wajib makan makanan yang halal ni semua manusia. Bukan Islam je. Cuma orang kapi bila Islam memerintah negara kita, orang kapi makan benda haram tak boleh nak hukum. Tidak kena takzir. Orang Islam dia boleh takzir. Faham lagi? Adapun dia haram makan. Sebab tu orang kafir wajib kita beriktikad. Semua orang kafir akan diazab di akhirat nanti. Kerana makan makanan yang haram ketika di dalam dunia. Dia dikena seksa pasal tak semayang 5 waktu. Dia akan diazab kerana tak mari dengar fardhu ain. Dia akan diazab kerana makan babi, makan benda yang kotor-kotor. Nah, kerana makan bersih bukan wajib atas orang Islam. Wajib atas semua manusia. Allah kata ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban al-ayah, wahai sekalian manusia, makanlah perkara-perkara haruski yang halal di atas muka bumi itu, yang molek, yang tidak kotor. Bukan ya yang ladina amanu. Untuk sekalian manusia. Batu ulama sepakat orang kafir akan diseksa kerana makan babi. Orang kafir akan diseksa kerana minum arak. Cuma dalam dunia pada hukum syariat tak boleh kita hukum mereka itu takzir ataupun denda. Kerana mereka tak buat perjanjian dengan dua kalimah syahadah. Nah, faham tu? Dia kata, wah, babi. Babi utang lah, kau lepuk bangga. Dia nak ambil imbuh balik, beti spoiler dia pecah. Apa benda ni, tak? Apa benda ni, magat ni, kereta dia pecah. Nah, dia kata, wah, babi. Bola apa ni? Dia lapik dengan guni. Tolok dengan tokeh homen. Tokeh homen bayar 400 hon, nanggok. Kipah gitu, 400 itu. Dia kata pasal utung baru. Beki pun semua kepek dengan lapu ni, 200. Nah, babi 400, utung 200. Dah utung 200, saya tak kata pergi gaung pulak. Nah, lama-lama gaung pulak kau pergi gaung malam-malam, biar bukit. Nah, tu kau ada babi, jangan. Hukumnya haram. Ma haruma akluhu haruma tamanuhu. Kita ada satu kaedah. Apa yang haram kita makan ke dalam mulut kita, maka haramlah kita ambil harganya sebagai usaha. Tak boleh. Haram akan, haram harga. Nah. Ha, hasil babi. Hasil babi udang ke hasil babi? Hasil arak tak boleh. Dia nak ini arak, kita jual arak. Boleh tak? Tak boleh. Ha? Dia imam jual-jual bewok tu. Dia tembok bewok. Bewok ni seling makan. Nah, ni. Dia tembok bewok. Tembok maku pada bau. Duk bila tengah diam ni. Mahalanya berlakulah cerita ni. Jadi, jual. Jual kepada India. Nah, hukumnya haram. Kan Islam haram makan. Makan belagu ni. Maka, tak boleh jual. Dia nak makan bewok ke babi ke, dia kena cari sendiri. Baik. Babi, segala jenis babi, babi darat, babi laut dok. Katakan kita nyelam dalam laut. Nah, ha, juga selam lah ke laut. Nyelam, cari akor bohor. Payah dah ni akor bohor. Nah, nah, ni ada akor bohor. Nah, ha, ini ada apa? Ha, kita dah kenal bandar sebut je. Nah, ha, tengok eh, macam babi datang tu. Bukan babi, muka macam babi. Nah, ha, bukan babi lah tu. Didak najis mughalladzah. Pak kata mughalladzah ni babi darat ni. Neh. Ha, dia gitu. Termasuk juga dengan maknanya anjing dan babi spesies yang bercampur di antara keduanya. Nah, ha, nak hukum mughalladzah juga. Walaupun salah seekor daripadanya daripada binatang hak suci. Katakanlah maknanya dia bini dengan binatang suci. Nah, ha, datang anjing. Nah, ha, hak suci tik. Ah, tini tik. Nah, hak datang anjing. Hak tini tik. Boleh anak antik. Mana ada? Ha, antik itu najis mughalladzah. Nampak lagi? Atau hak jantan lembu buat tini anjing. Nah, dia dina dua ke tutupi anak. An lembu anjing lembing. Ha, dia gitu. Nah, ha, hukumnya mughalladzah juga. Nah, nak salah seekornya buat pula. Ha. Salah seekor dia mesti dah benda tu mughalladzah. Tak mestilah dua ekor. Anjing dan babi, dia biok dua ekor tu tubik mughalladzah. Anjing dan kambing tubik anak mughalladzah. Kambing dengan babi pun tubik mughalladzah. Ulama-ulama kata pendapat yang kuat, wajib kena bunuh binatang tu. Nah, ha, bila kena bunuh? Jikalau rupa anaknya itu menyerupai binatang yang boleh dimakan. Nah, ha, mak anjing, pok kambing tubik anak. Ambing lah ialah. Ambing. Nah, tapi muka kambing. Ha, kalau muka anjing dah lagi bunuh. Pasal rakan. Muka kambing. Nah, kambing dia orang Melayu. Dia biok dengan anjing, tubik anak muka kambing. Ah, ha, kambing anak tu mughalladzah, haram makan. Kalau setuh wajib basuh 7 kali. Ha, 7 kali basuh. Nah. Ha. Dia sama macam anjing jugalah. Jadi boleh kalau tubuh badan dia tu benda binatang yang halal makan, wajib kena bunuh binatang tu. Takut orang pergi makan tak tahu. Pasal rupa kambing ni lah. Nah, hukum Nabi Muhammad lah. Mana tahu. Pak dia tahu cerita tak tahu sekarang. Tak khabar ke anak maknanya pak dia ni anjing. Nah, ha, pak mati jatuh pokoknya pantai tapak postal berbau jatuh. Anak tak tahu anak kambing ni sebenarnya mak anjing. Nah, ha, dah pak mati. Wah, arwah malam tujuh makan anak kambing tu. Boleh? Makan spesies anjing betul. Nah, dah boleh buat nama. Ada tak tahu? Boleh kerana takut jadi gitu, ulama kata kena bunuh. Bunuh binatang tu. Tak, pasal rupa dia binatang yang halal, tapi asal daripada najis, mughalladzah. Faham tak? Yang kedua, najis mughalladzah namanya, iaitu kemih. Kemih ni aisin. Eh? Kemih aisin. Kanak-kanak laki-laki yang belum capai lagi memakan makanan yang lain daripada menyusu. Lepas pada mughalladzah, hak berat, hak ringan pula. Dia panggil mughaffafah. Mughaffafah. Daripada apa ni? bahasa Arab jugalah. Ha? Daripada bahasa Arab juga. Eh? Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Fahuwa mukhaffif wa zaka mukhaffaf mukhaffafa. Maknanya najis yang direngankan. Nah, tadi berat pekerjaan sampai 7 kali basuh. Hak ni direngankan sampai dak ayah basuh. Dak ayah basuh buat kan renjis sahaja. Nah, dipanggil najis mukhaffafa. Dengan mana benda najis mukhaffafa? Iaitu air kencing kanak-kanak laki-laki yang belum lagi makan makanan yang berat selain daripada susu ibunya dan belum genap 2 tahun. Nampak? Ha, dia ada 4 syarat. Hanya satu jenis saja air kencing mukhaffafa. Yang pertama air najis mukhaffafa. Yang pertama dia air kencing. Yang kedua kanak-kanak laki-laki. Yang ketiga tak sampai 2 tahun. Yang keempat hanya ngepek. Ada 4 syarat ni namanya mukhaffafah. Gugur satu syarat jadi mutawassithah. Ha tu, mutawassithah macam ramai kita. Nah. Syarat yang pertama dia mestilah air kecil. Kalau tahi tak jadi mukhaffafah walaupun budak lelaki ni baru beranak. Dia kena air kecil. Syarat yang kedua dia kena kanak-kanak laki-laki. Nah, kalau puang air kecil dia tak jadi mukhaffafah walaupun baru beranak. Mak dia beranak dia baby puang. Patu kencing lalu muka mutawassithah. Patu kata setengah ulama inilah hikmahnya kaum perempuan tidak boleh menjadi pemimpin yang besar di dalam negeri ataupun negara. Pemimpin besar tak boleh. Nah, boleh jadi imam semayang kepada kaum laki-laki. Pasal air kecil mereka itu mutawassithah kecil-kecil. Air kecil budak laki-laki muka apa. Nah, air kecil itu beza dah. Nah. Banyaklah hikmah di antaranya ulama kata air kecing orang budak perempuan, orang perempuan ni dia hacing. Dah air kecing lelaki hacing juga tapi tak lewat orang puang. Orang puang ada kecing yang ada bahan dia tu bepang tak ada 2 tahun utuh tu. Nah, mozek memang kena tukar punya. Nah, tapi bukan air kecing orang puang bukit kurang lah. Nah, hak cuka tu. Nah, dia kena budak tu laki-laki. Nah, satu kelebihan kaum laki-laki tu ambil satu daripada kelebihan banyak lagi. Kau puan kelebihan kat lain pula. Jangan tengok oh, lebih more lelaki. Tapi kau puan kan dia belah. Dia kok, dia ngajuk. Nah, nah, langsung ngajuk. Dia ada bak kurang, dia bak lebih. Nah, dia ada bak kurang. Dalam bak ni, air kiri kurang. Nah, dia mutawassithah selalu. Orang laki-laki, muka apa-apa. Ada bak orang puan lebih. Nah, macam bak cakap orang puan lebih Tuhan beri dia lelaki tak ada cakap cakap kedai kopi boleh wah wah wah wah wah balik rumah nyak sengi bini dia sama pas pagi pada betulik mata pas tidur tu Tuhan beri kelebihan orang puan. Nah tu tak ni tak tu mak kita dengan ayah kita mana lebak mulut dia jawab mau. Ha, tengok tu sungguh. Ha. Tu dengar tak kik? Ha. Tu macam ketik. Tak kik ngan. Tak kata apa. Nah. Ayah lebat kata kopi je. Nah. Lebat kata kopi je. Tangan apa betul ni. Pas tabuk bi kapuk-kapuk kan. Oh, baikkan. Kemah-kemah meja. Lapo. Nah, baikkan ayah. Kalau di rumah kalau anak tanya dia mana ayah ni mana ayah tak apa takut mak je tak beri itu hak mak ayah berat ayah ni berani luar nak di rumah tak ketik kalau nak pergi jalan nak pergi mana tu nak pergi jalan kat markas tu tengok-tengok orang buah jalan satu baik lah oh gitu lalu tak lebih tak lebih ayah. Misal kan, macam ke Injil Tomei. Haa, misal. Nakut akhir. Suka pula. Mu semua, ha? Mu suka pula tu. Haa, mu anak tu. Yang ketiga, janganlah dia tu makan benda yang lain daripada menyusu, melainkan makan main-main. Nek, makan main-main. Maknanya budak menyusu, syarat menyusu. Nah, Ni kelebihan orang puan pula. Kerana minum susu badan orang perempuan. Maka najisnya pokok-pokok. Nah, maknanya kalau walaupun naik kecil, walaupun kanak laki-laki, tetapi budak ni telah dah menyusu dah makam dia lain dah. Maka jadi mutawassithah. Walaupun baru 3 hari umur. 3 hari umur makan bunga durian bagi-bagi. Nah, tengah hari barang bulu lupa. Nah, dak jadi dah muka apa-apa. Nah, mutawassithah. Nah, nyusu dengan mak dia lagi. Yang keempat tak sampai 2 tahun. Nah, kalau lebih daripada 2 tahun dia tak panggil kanak-kanak dahlah. Nah, yang ketiganya mutawassithah. Kita beritahu kata kita sambung di apa benda ni bulan di Pondok Al-Mustaqim Batu Pak Binjai pada jatuh pada 1004. Nah, kita sambung dekat yang ketiga mutawassithah. Kita ada banyak soalan juga pada ni. Nah, jadi tong derma tu nah sediakanlah kita lancarkan derma untuk masjid kita ini. Nah, tabung kebajikan masjid. Nah, kalau hak tong jenis jalan buat jalan lah. Nah, buat jalan tong biar jalan. Nah, untuk kebajikan masjid kita ni uzur. Nah, masjid hadari lain dia memang hebat-hebat. Nah, kalau masjid kita di Terengganu sekarang hebat sungguh. Nah, apa tu bik pala jin jatuh ni. Nah, cerming, cermin kubah daripada cermin tiang menara daripada cermin kok dalam pula berwarna-warni hebat sungguh lah. Hebat tak hebat sampai saja keluar kenyataan daripada jabat agama dak sah mayang maaf. Gitu semua noh hebat. Nah, ratus-ratus juta dak boleh mayang jumaat. Nah, bayi buat surat. Nah. Orang tanya Makcik Maimung tak lawan dengan Datuk Haji Mat Sabu kita. Nah, tok kalau menang nak buat benda tu. Tok kata orang kalau kita menang orang BM buat masjid kita. Tok nak buat pasar kita. Nampak gua ni. Nah, pasar kita hebat dia. Nah, pasar kita. Orang jual ikan retung. Nah, jadi jalan tong. Ubuh-ubuh untuk tabung kebajikan. Kita dalam suasana perang ni nak kepada derma. Nah, kalau orang kata pun dia kutip derma dengan orang kampung itu, tak bukan orang paksa. Nah, kutip derma tu molek daripada curi tak sedar. Nah, pakai samu, pakai bahan dalam senyak mu, bahan 2 juta aku 3 juta harta rakyat. Hak tu keji, hak tu kotor, hak tu bakal duduk dalam api neraka. RM1 je duit orang walaupun harga sama, kalau ambil hak orang maka wajib masuk neraka. Tak kira mu pemimpin ataupun siapa. Nabi kata mani qata'a haqqa mri'in muslimin aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi jannah. Mana-mana orang yang dia ambil hak orang Islam tanpa kebenaran, syarak tak benar, cara jalan tipu, jalan sengelak atau apa jua jalan yang tidak benar pada syarak, maka pasti diwajibkan padanya masuk dalam api neraka dan diharamkan muka dia masuk dalam syurga Allah. Pemimpin yang begitu dipuja ramai, rupanya aujaballahu lahun nar. Allah telah mewajibkan pemimpin-pemimpin seperti ini masuk dalam api neraka. Tiba-tiba orang yang telah wajib masuk dalam api neraka kerana mengambil hak rakyat tanpa sebenar. Ada juga orang yang memberi sokongan, maka tidak dapat tidak orang yang menyokong orang yang nak masuk dalam neraka dengan penyokong-penyokong pun akan dihumban sama ke dalam api neraka. Kita kena jaga-jaga jangan dengan sebab orang lain berbuat zalim kita dapat masuk neraka sama. Kerana kita walaupun tak buat zalim, kita memberi undi kepada orang yang zalim. Na'udzubillah. Minta berlindung daripada 7 keturunan anak kita. Jangan ada yang tangannya sempat memberi pertolongan walaupun dengan sehelai bendera untuk menentang perjuangan umat Islam. Kerana itulah tangan yang paling sial di atas muka bumi. Nah, itulah tangan yang derhaka kepada kerajaan Allah. Itulah tangan yang telah memberi saham untuk menghalang daripada Al-Quran dan hadis dipraktik, diamalkan di dalam bumi Allah ini. Memang tangan tu sia sungguhlah. Tu baru keping postal tepek. Kalau tiap-tiap malam 1,000 keping, 1,000 bendera, tak tahulah lebih hina daripada anjing dan babi yang boleh dibasuh dengan 7, maknanya 7 hari 7 kali basuh. Tapi kalau hati lebih kotor daripada anjing dan babi, Siapa nak masuk lubang kubur pun nak masih lagi menentang habis-habisan perjuangan umat Islam. Nampak apa ni? Jalan tong, jalan. Biar dua kali lalu tak apa. Nah, tak berlanggar, insya-Allah tak berlanggar. Dua kali lalu. Ubuh dengan beg-beg duit, ambil balik lesen je dengan IC. Nah, ha dia gitu. Soalan yang pertama. Jadi kita mari lewat tadi. Sepatutnya tolak pukul 5 atau 4.45. Ha, kita kehilangan seorang ulama besar hari ini. Iaitulah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Fatani telah meninggal dunia pada pukul 7 pagi tadi. Ya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Fatani. Haji Ramang Pombing, orang kenal lah. Yang menjadi tempat rujukan Tok Guru Presiden kita. Walaupun dia pada zahir tidak menampakkan pada menyebelahi mana-mana kerana wakil keadaan beliau. Nah, ha? Yang sentiasa diburu oleh tentera kerajaan kafir laknatullah Thailand. Nah, jadi tidak dapat bersuara pada zahir, ha? Tetapi menjadi rujukan pada beberapa masalah oleh Tuan Guru Presiden kita. Nah, telah meninggal dunia pukul 7 pagi tadi. Jadi semayang mayat, semayang jenazah. Nah, lepas semayang asal. Jadi kita terpaksa kena hadir juga. Nah, ha? Ha, ramai orang tadi, orang Balut Makmur pun ada turun, orang Kuala Lumpur pun ada mari ramai. Nah, jadi bertolak 5.5 lebih dah. Bali hujan pula jadi lewat siapa. Nah, ha, jadi kita hadiahkan sekurang-kurangnya sekali Al-Fatihah kepada almarhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Soalan, anak saya mandi air tapak yang telah babi mandi. Air lopak yang telah babi mandi. Macam mana nak buat? Lopak tu kubang tu lah. Babi dia macam kubang, bukan kubang. Nah, gajah bagi kubang kok, badak subuh. Nah, yang dia jenis nak boleh kubang ni bagi kubang rupa ni. Nah, ha. Jadi kubang tu, babi bagi kubang, anak dia pergi kubang pula. Dah budak-budak. Sebut lagi budak-budak. Nah, dia tengok kolam enak malek ni. Macam tu hak sukmat. Ha, bagi walaupun air koko, bagi dia sukmat dah. Babung, kedung. Nah, mak dia tepik ke dia, oi, bekas Allah kolam ni, kubang babi, nak awak gua ni. Ha, gitu lah. Tak, kena basuh, bersihkan tubuh dia dulu, tanggal segala seluk-seluk mutan najis itu, seluk yang mughalladzah itu, barulah mula girus dengan air yang capur tanah. Nah, air itu, ambil air dalam satu beldi, hak memada seluruh tubuh budak tu. Lepas ambil tanah ubuh, sampai jadi keruh dia panggil air tanah. Ataupun air tanah hak original, bukan lopak-lopak bersih, sedok, air tanah dah juga. Atau buah senang. Nah, tapi kalau kita ubur tanah, dah jadi keruh. Dah jadi itu, dia kena tanah yang ubur keruh. Jangan ambil tanah kotor dekat awal kecil yang bersama, tanah bersih. Jadi kalau kita ubur tanah, jadi kokoh, jadi kuning, jadi merah, keruh tu dia panggil air tanah. Maka jiru waktu sekali biar rata seluruh tubuh, selepas tanggal dah seluruh waktu mula-mula tadi. Lepas tu bilah dengan 6 kali bilah. Nah, 6 kali bilah tu, sekali hendaklah rata siliang tubuh. Sekali rata siliang tubuh. Bukan 6 kali jiru gitu. Jiru sampai rata, 2 kali dah. Lepas pada tu lah. Air tanah sekali. 3, 4, 5, 6, 7. Selesai masalah. Nah. Soalan seterusnya. Adik-beradik saya hijab belaka dah. Tapi ayah saya seorang lagi masih biru. Habis penerangan dah saya beri, tapi ye wak dok tengok, wak dok je. Macam mana ni? Dok macam mana gitu lah. Wak mana kita nak wak mana? Dah ayuh demo. Nah, jangan berhenti lah bagi penerangan. Nah, pasal kita ni, masalahnya kesihan. Kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, masih lagi yang duduk di dalam kegelapan. Nah, memberi sokongan kepada kaum yang melakukan kezaliman. Kita kena yakin jalan kita. Jalan kita sekarang ni menentang orang yang melakukan kezoleman. Biar yakin, jangan keluk-keluk-keluk-keluk. Aku betul tak ni? Kita kena yakin bahawa mereka ini yang menentang kita sekarang ini adalah golongan yang disebut oleh Allah golongan-golongan zalim, golongan tagut. Nah, dan penyokong-penyokong yang ada sekarang yang berkeliaran adalah penyokong-penyokong bagi tagut. Maka tagut dan penyokong tagut, kita yakin dulu, kini dan selamanya pasti diazab oleh Allah SWT yang tidak diterima seorang sembahyang mereka itu. Doa mereka itu tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi kita kasihan. Dan apatah kalau ayah kita sendiri masih lagi menyebelahi tagut, duduk dengan jamaah kumpulan yang tidak mau balik kepada Islam, maka kita berdoa lah. Dan kita berharap agar mereka ini sempat balik ke pangkal jalan. Jangan beri kalau boleh ayah kita, mak kita mati dalam keadaan sesak seperti ini. Kerana mati yang ini mati sesak. Tak, mati yang bukan atas sunnah Nabi. Mati menentang jamaah Islam, mati neraka. Mati menentang ulama, menentang Quran dan hadis. Mati macam batok, macam panggang dalam hutang. Menentang perjuangan umat Islam. Macam mati rima tepuh di lori. Macam mati katok lenyek di motosikal. Jadi kita tak mau berlaku kepada ayah dan tok nenek kita. Nak, kita suruh jadi jangan berhenti. Nah, alain alhamdulillah ayah kita tambuh lagi nak buat gua ni dak siapa masih. Bukan hak kita, hanya boleh beri hidayah seorang saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak ada kuasa sedikit pun boleh membuka hati orang yang kau kasih sekali. Allah saja yang mampu buka hati. Kita hanya boleh buka jalan sebagainya para nabi dan para ulama, buka jalan je. Nah, buka hati tak boleh. Yang boleh buka hati Allah Subhanahu taala. Gitu sajalah. Nah, cuma kerana keras sangat kita berdoa doa hari ni esok dusa, biar Tuhan jadikan ayah kita ni sempat balik ke pangkal jalan bersama orang-orang Islam, tidak lagi menentang Allah, menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni tak tahu, tak sedar dia nak duduk pada jalan yang tu. Rupanya mereka duduk pada jemaah yang menentang Quran, menentang hadis, yang bila-bila masa telah tersedia bagi mereka ini api neraka yang bernyala-nyala. Soalan seterusnya, jiran saya ustaz, dia beri sewa bangunan, penyewa itu pula buat markah ni sempena pilihan raya. Apakah jiran saya ini tanggung dosa? Kerana mula jiran saya ini tidak tahu. Kalau kita tidak tahu pada mula-mulanya semasa akad jual, akad sewa tersebut, bahawa tujuan sewaan itu untuk buat perkara maksiat dan dosa, maka kita tidak berdosa dengan beri sewa tersebut. Kita berdosa selepas daripada mengetahui dan tidak mengambil balik bangunan itu selepas daripada tempoh yang tertentu. Nah, jadi semasa kita beri sewa, kita tak tahu dia nak buat markah. Markah tu nak buat tentang Islam, nak lawan Quran, lawan Nabi Muhammad markah ni. Nah, jadi hukumnya haram lah kita beri sewa kalau kita tahu. Dah tak tahu, nak kena duduk, nak nak jual. Nah, pasal di kabur itu nak nak lawat tepat bagi kain. Nah, dia ingat ke jual kain, rupanya bagi dega. Memang kain pun. Ni helah kot tu. Nah, jadi kalau benda lagu tu, bila kita dah tahu, habis bulan, maka jangan beri sewa lagi dah. Nah, sebab dia ada kaedah pula. Bila dah beri sewa, ikut peraturan negeri tertentu, habis bulan dulu, baru boleh ambil balik. Serta-merta tak boleh. Nah, jadi lain kali kena berhati-hati supaya kita tak terberi sewakan kepada golongan-golongan yang musuh Allah, musuh para nabi dan musuh para rasul. Hasil sewa itu jangan makanlah. Jangan makan. Hukumnya jadi khata. Tak boleh gunakan untuk apa, maslahat awam, untuk orang ramai, buat jamatan, buat jalan, tak, ataupun untuk untuk apa, tabung jihad. Apakah hukum hukum sokong sokong BN? BN ni maknanya barang naik. Kita pergi sokong, benda hukum dia. Bodoh lah kita. Barang naik. Nah, barang semua naik. Minyak naik, dan akan naik lagi. Sekarang ni tangguh dulu tak naik kan, pilihan raya. Nah, barang naik, cuba kita pergi sokong barang naik pula. Nah, kita duit tak ada payah, lepas tu kita sokong pula supaya kita kena payah. Kredit bodoh. Ha, jawab ni, saya tak jawab. Kredit ke bodoh? Ha, orang mungkin kurang jawab. Nah, semua kata dia ada sarang dia tak? Nanti kita pergi kaca, dia ketik kita. Tapi orang Melayu orang ambil tanah dia, kita orang bukan Melayu buat pemohonan dia, kau sikit, kau sikit tinggal ni perambat habis. Tak ada sikit sokong pula. Bodoh dia semua kata. Betul tak? Apa? Rumah lebah ha, cikgu kacang. Pak dia berini banyak beranak situ. Nah, cikgu kacang. Tak usah kacang lah, duduk dekat lah. Dia pakoh kepala kita. Nah, mari ketua kapung. Yang pakoh kepala ketua kapung. Kalau kacang kapung dia. Kapung lebah. Kapung penyengat. Nah, pasal apa? Pasal dia cerdik daripada setengah orang Melayu kita. Hak haprak. Orang Melayu kita ambil tanah sokong juga. Ambil tanah habis-habis. Anak cucu dia duduk nyambak duduk bukit. Sokong juga. Bodoh ada lebah. Lebah pergi lah tengok. Nah, mari pulih. Pakoh pulih. Mari tak iman. Pakoh tak iman tak kenal kan? Mari ustaz guli baki ustaz. Nah. Dia pakoh pula ke? Mari dia kekip. Ponju. Mari atas muka. Nah. Dia tak kira. Pasal apa? Nak ganggu tempat dia duduk. Pak anak dia daripada dulu duduk situ. Mari nak kacau mana boleh. Spesi lain. Rasa kita jenis manusia. Kalau jenis macam dia juga. Lebah juga. Tapi lebah lain. Nah, lebah Afrika dengan lebah Jepun. Tak, mari. Hacur lebahnya pakok. Ada juga. Nah, ini kita daripada bumi duyung. Tak pernah ada seorang kapil. Laknatullah. Tiba-tiba sekarang tepat ketaruh-haruh. Tepat berjoget. Tepat berpeluk cium. Tepat berzina jadi. Nah, sokong juga. Mana lebih jahat Tuhan kata. Wahum kal an'am balhum adal. Balhum adal ni maknanya mereka Nabi Tuhan kata golongan ini lebih sesat daripada binatang lembu lagi, bahkan lebih bodoh daripada lembu kambing ni. Nah, golongan ni tidak jadi apa kok dah Tuhan tutup hati. Kita kata mana ada ke ustaz tu imam. Tuhan tutup hati. Hati ni Tuhan kan. Nah, dia kata wani gitu. Mak rempik lagu sokong silang. Sokong tu guru. Tu imam sokong orang zalim. Tengok kan ni. Hati ni Allah Ta'ala. Mak rempik ni belang congit mutuh takbir. Belang congit. Congit tayar belakang pula. Nah. Dah lagi. Nah, sokong tu guru. Tu imam sokong orang zalim. Binawe punya tu imam. Nah, orang fasik. Mudah baca ke subuh jemaah itu imam. Wa ammal ladzina fasaku famawahumun nar. Maka ada pun orang-orang fasik. Orang fasik lagu mana? Orang fasik ni bila Tuhan beri kepada dia kuasa supaya berhukum dengan hudud, dia tak mau. Mah, apa yang turun dalam Quran dia tak mau. Ni orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Turak. Barang siapa yang Tuhan beri kepada dia memimpin sebuah negara atau negeri supaya dia berhukum dengan apa benda Al-Quran dan hadis, mereka tak mahu. Ini adalah golongan fasik. Wal fasikuna humul zalimun, dan orang fasik itulah golongan orang zalim juga. Nah, tu imam sokong orang fasik, dia dibaca ayat orang fasik duduk dalam obeng. Fama'wahumun nar. Orang fasik ni tempat duduk dia dalam beng api neraka microwave. Jadi ayam tiga rasa. Nah. Tak sangat tu imam baca. Mubeti lah tu imam baca benda. Nah. Kullama aradu ayyah ruju minha u'idu fiha. Nah. Tiap-tiap kali orang fasik yang tidak mahu menjadikan Quran dan hadis sebagai hukuman, yang Allah suruh buat ceramah, panggil orang dekat kepada Allah, dibuat konsep, joget dan sebagainya. Nah, yang Allah kata haram arak dan judi, dibesarkan lagi pusat-pusat minum arak, karaoke, berjudi, disco dan sebagainya. Dalam masa yang sama memberi tekanan kepada orang yang nak menyampaikan agama, berdakwah dan sebagainya. Ini golongan fasik. Tiap-tiap kali golongan fasik nak keluar daripada api neraka, kami campak balik ke dalam lubang api neraka. Ha? Tu imam dia baca ayat tu, dia sokong orang fasik. Nah, hanya kata tu imam buta. Tu imam pekak, tak tahu ke benda. Nah. Ambil marpik lah buat tu imam. Nah. Saya dituduh sebagai pengkhianat bangsa dan agama disebabkan saya sokong perjuangan Islam. Dah. Dan kalau kita sokong perjuangan, tak menyokong perjuangan Islam, sokong perjuangan apa? Perjuangan kebendaan. Perjuangan kebendaan, perjuangan korung. Perjuangan akhirat ni yang berkait Quran hadis, nak menghentikan maksiat, nak mengajak manusia kepada berbuat benda kebajikan, ini perjuangan para nabi. Islam ni perjuangan para nabi. Nah, yang kita duduk-duduk ajak orang supaya sokong Tok Guru, sokong Pak ni pasal apa? Tok Guru nak ajak kita ikut Quran hadis. Bukan kerana Tok Guru muka dia jomel. Bukan kerana Tok Guru duduk dia, Tok Guru kita dah. Kalau dia ajak benda karut, kita dah ikut dah. Dia nak ajak kepada Al-Quran dan hadis, nak ajak buat benda baik, nak ajak benda yang Tuhan suruh. Lepas tu dia nak ajak kita tinggalkan perkara yang haram. Yang pemerintah-pemerintah sekarang ini duduk mempertahankan benda-benda haram seperti ini. Yang ni lah yang kita nak faham. Nah, ini perjuangan yang betul. Perjuangan kebendaan, perjuangan Qarun, perjuangan takhta, perjuangan Fir'aun. Perjuangan maknanya atas dasar kebangsaan, perjuangan Abu Lahab, perjuangan Yahudi. Yahudi mementingkan kebangsaan. Sebab tu dia tak mau beriman pada Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Yaakob. Dia kata keturunan puak Nabi Ismail, keturunan Arab. Kami tak mau beriman. Nah, kami. Jadi parti kebangsaan adalah parti sesat. Sebab Nabi kata laisa minna. Nah, man qatala alal asabiyah, bukan umat aku orang yang berjuangnya atas dasar kebangsaan. Asabiah kan kebangsaan. Nah, walaita minna man mata alal asabiah, dan bukan daripada umat aku golongan-golongan yang mati dalam memperjuangkan kebangsaannya saja. Kita kena berjuang atas dasar kalimah tauhid, kalimah Islam. Nah, afdalul jihad, inilah jihad yang terbaik. Nah, jadi orang nak kata apa pun, kita kena pastikan jalan kita betul ke arah Islam yang dituntut, maka kita jangan undur lagi. Walaupun halangannya adalah anak beranak kita sendiri ataupun siapa jua, kerana kita mati tak jumpa dengan esko. Kita mati orang tak atau jumpa dengan Puteri Besar. Kita mati orang atau berjumpa mengadap dengan Allah Ta'ala. Nah, bukan jumpa dengan menteri, dengan kabinet, dengan presiden ataupun gubernur. Inna lillah, kita datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita balik juga akan mengadap dengan Allah. Nah, makhluk ni sama-sama dengan kita. Sama-sama dah rot cetong berlaku. Soalan yang seterusnya, soalan yang terakhir. Eh, ada rot. Adakah orang, ada orang kata PAS ini bukan jemaah perjuangan Islam. Apa pendapat Ustaz? Dia kata bukan perjuangan, jemaah perjuangan Islam. Baik. Dia ni zaman dulu dia tak ada parti, dia tak ada jamaah, seorang tak ada. Dia semua pakai ikut Nabi seorang. Turun satu ayat aja, turun satu hadis, satu ayat beritahu. Kemudian daripada itu oleh Islam telah berkembang, ada duduk di Mesir, ada duduk di macam-macam tempat, makin bertimbullah bermacam-macam jamaah. Tidak ada masalah timbul macam-macam jamaah, tak ada apa-apa. Yang tak bolehnya jamaah-jamaah itu tidak berlandaskan akan Al-Quran dan hadis. Tak boleh. Kalau duduk di mana-mana pun, kita duduk di Amerika buat satu jemaah umat Islam Amerika, American Muslim Society, tak ada masalah atas dasar perjuangannya Islam, Quran dan hadis. Buat di Indonesia pula tak ada masalah. Atas dasar tujuan apa? Ada jemaah itu untuk dakwah, ada jemaah itu untuk kutip derma, ada jemaah ditubuhkan untuk perjuangan, peperangan, syahid, untuk berjihad di medan tempur. Tak ada masalah. Lebih banyak pun tak ada masalah. Hanya mestilah satu balik, kena berpegang dengan kitab Allah. Banyak lagu mana pun kalau pegang dengan kitab Allah, maka selamatlah. Tapi kalau satu jemaah saja tak berpegang dengan kitab Allah, hanyut habis semua sekali. Nah, jadi oleh kerana kita ini duduk dalam negara yang mempraktikkan sistem demokrasi, nah, yang membenarkan maknanya masuk acara pilihan raya ini dengan daftarkan parti. Bukan masuk gitu saja. Nah, mesti daftarkan parti. Nah, maka kita daftarkan parti. Nah, sebagai jalan darurah untuk cuba mendapatkan kuasa dari tangan-tangan para munafikin dan golongan-golongan anti-Islam. Mudah-mudahan dengan kuasa ini kita dapat jalankan Islam, kerana kita nak tegakkan amar makruf nahi mungkar. Maka mala yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Tidak sempurna perkara wajib, iaitulah menolak kemungkaran dan menyuruh orang berbuat yang perkara yang makruh, melainkan dengan kita kena menubuhkan satu jemaah. Nah, maka menubuh jemaah itu menjadi satu kewajipan. Maka kita tinggal bila telah ada jemaah Islam di tempat kita, di negara kita. Satu lagi kewajipan bagi kita, tidak ada pilihan melainkan kena beri sokongan kepada kerja-kerja dan dasar-dasar yang dirangka oleh ulama-ulama tersebut. Jadi sekarang maka PAS adalah satu parti yang perlembagaannya tertulis untuk menegakkan Al-Quran dan Hadis. Maka setiap orang Islam PAS atau UMNO tiada pilihan melainkan pada 8 hari bulan 3 ini mesti memberi undi kepada PAS kerana nak hentikan akan kemungkaran yang semakin banyak, nak hentikan pembaziran yang begitu hebat. Kita nak hentikan kenaikan barang yang menggila-gila. Kita nak hentikan pengambilan tanah secara membabi buta. Bukan kerana kita sokong sangat warnanya sama-sama orang. Bukan kerana Allah. Allah suruh kita cegah kemungkaran, kita cegah. Ada yang kita boleh cegah tak payah dengan sokong parti mana-mana. Kemungkaran bawah rumah kita, budak mari satgang bawah rumah, lepas tu tak payah kita mengundi ya tu. Nak dapat kuasa, pakai jiru air panas semua lari berapok tu. Tapi kalau hok buat kasino, hok buat kilang arak, kita terpaksa suarakan ini di dalam parlimen. Dan kalau kita dapat kuasa memerintah, kita boleh rombok kilang arak. Kita buat tempat orang ngajar, tempat orang ciamah pula. Sekarang tak boleh. Maka kalau nak buat lagu tu, mesti kena dapat kemenangan dalam pilihan raya. Dan insya Allah kita berharap Allah beri kemenangan pilihan raya ini 8 hari bulan 3. Dan kita pakat semayang hajat-hajat lah belaka. Lepas pada isyak ni, nah, kita semayang hajat seorang daripada jemaah kita sakit tenat dan untuk kemenangan umat Islam. Dan kita niat dalam hati, dalam semayang hajat nanti, semoga Allah Ta'ala menjahanam dan membinasakan puak-puak pengundi hatu. Dok dang nak mengundi biar mati rela habis belaka, melainkan mereka sempat bertaubat sebelum daripada keluar mengundi sebagai pengundi hatu. Mana kalau mari dengan ni mati tengah jalan, hak pecah perut, pecah otak, kok pandai Tuhan nak buat lagu mana? Kerana mereka nak menipu, bukan nak menipu PAS saja, nak menipu SPR dikira juga, nak menipu negara, nak menipu perlembagaan. Maka kita niat supaya mereka mati serta-merta malam ni juga, kami telah berkumpul di mana-mana dan Allah binasakan mereka. Dan kita berniat dalam semayang hajat, kita berdoa Allah beri kemenangan kepada Islam, supaya dapat kita dapat kembalikan negara kita kepada orang-orang yang adil, yang amanah. Kita nak barang-barang semua turun supaya kita aman makmur. Biar kita tak mandabak hujuk pun, kita orang kapung ni, orang jenis ngaih je. Nah, kita tak rakat dah kalau barang naik. Nah, orang jumpa Masjid Maimun. Nah, dia beri yang bertanding parlimen Kuala Terengganu. Nah, dia kempen lah. Kempen turun. Ke macam-macam kempen lah. Saya jumpa dengan Mak Sabu 4 hari lepas minum air dengan dia. Saya kata, abang mak, dah Masjid Maimun ni, Tok Maimun 89 tahun benda dia kempen. Abang mak Sabu kata, Masjid Maimun kempen se, garanti dia kata. Kalau kalau undi Masjid, Masjid menang, garanti barang tak naik. Faham? Saya tak tahu siapa kemalang ni, benda makna. Nah, dia gitu. Jadi abang mak Sabu yang jawab lagu tu, bukan kita reka. Nah, itu kempen dia. Nah, kalau undi dia, garanti barang tak naik. Nah, jadi insyaAllah, nah, kita pakai solat hajat. Tak, untuk kemenangan Islam, bukan kerana benci kepada batang tubuh orang mana orang BN, tapi kita nak hentikan apa yang pemimpin-pemimpin mereka buat. Orang bawah ni tak tahu benda. Pemimpin mereka telah menghabiskan puluhan bilion, puluhan juta, ratusan juta yang sepatutnya dibahagikan kesenangan tersebut kepada kita semua. Maka pakat-pakat kabarlah 2-3 hari yang masih tinggal pada anak, pada anak saudara, pada sepupu setepe. Tak, supaya mereka ini sedar keadaan yang berlaku. Dan jangan lagi biar maknanya negeri kita ini dihabiskan. Hakinya akan bankrupt. Kita yang akan menanggung kesusahan. Orang yang ada modal dia tak ada masalah. Tak, dia boleh di sana sini. Kita yang akan susah. Melayu yang akan tergadai. Bumi kita akan hancur. Tuhan pasti akan menurunkan azab dengan sebab maksiat. Pasti akan berleluasa dengan sebab BN dapat terus memerintah. Maka kita nak hentikan pemerintahan yang tidak adil dan suka kepada maksiat ini. Kita beri undi 8 hari bulan 3. Sama ada kita ni ketua cawangan UMNO, kita ahli UMNO daripada dulu kini selamanya, kita ketua besar UMNO, tidak ada pilihan. Kerana kita telah mengucap dua kalimah syahadah, maka pasti kita nak tolong Nabi Muhammad SAW dengan kita beri undi kepada Parti Islam Semesia untuk menghentikan segala kemungkaran yang berlaku. InsyaAllah pastikan 8 hari bulan 3 ini kita buat, kita pangkah, kita undi dengan cara, dengan dengan harapan, dengan apa yang kita dapat jawab di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Kerana tiap-tiap perbuatan kita pasti akan ditanya semula pada hari kiamat nanti. Nah, jadi kita harap siapa yang mengundi pada 8 hari bulan 3 ini, dia dapat jawab balik di hadapan Allah pada hari dia bertemu dengan Allah. Jadi sekali lagi harapan kita nak, selepas 8 hari bulan 3, Islam memerintah kembali, khususnya di Terengganu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zinna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.